Spesial masih para Moranta juga, semua yang ada di sini juga ada tim Panser juga dalam tangka. Tasyukurin kita anak kami, ini Katon Denny Wijaya namanya. Betul. Ya. Duh. Ini selamat menempuh. Bentuk apa, Mas Bram? Baru. Kita kasih yang semoga seluruh dunia sambil kita menikmati rintikan hujan ya. Yang di sebelah sini juga spesial buat ibunya. Aku yang pernah terluka kembali.